Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa luqtatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua di pagi yang cerah ini kita masih senantiasa dilimpahkan oleh Allah nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat juga lingkungan negeri kita. Alhamdulillah meskipun kita sama-sama merasakan dan memahami banyak masalah yang terjadi di sekitar kita, tapi kalau kita bandingkan kondisi kita semua umat Islam Indonesia ini, tentu kita masih sangat bersyukur ya dibandingkan saudara-saudara kita yang di Rohingya, di Syria, ya, di Palestina, di Irak, ya, di Kashmir, juga di Angola yang Islam pun sudah dilarang di sana. Ya, artinya kita syukurilah bahwa kondisi kita umat Islam Indonesia ini masih memungkinkan kita untuk beribadah, ya, berkumpul dengan keluarga, masih memungkinkan kita untuk mencari ilmu, ya, supaya kadangkala saya menerima kiriman informasi dari berbagai grup WhatsApp itu membuat seperti sumpek gitu ya, kok kondisi kita di Indonesia begini ya. Itu perlu juga diimbangi dengan perkembangan ya, bahwa bagaimanapun juga alhamdulillah ya kondisi kita ini masih ya, kita masih sangat berkesempatan menjadi orang muslim yang baik ya, itu yang penting. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengangkat tema pembahasan tentang pendidikan keluarga sebagai asas kebangkitan umat Islam. Dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan pada kita satu ayat yang saya kira kita sudah sangat sering mendengar ayat ini dan mungkin sudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perintah Allah ini sebenarnya sangat jelas. Jaga dirimu dan keluargamu supaya nanti sekeluarga masuk surga. Ya, supaya nanti sekeluarga tidak ada yang pisah-pisah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Perintah Allah ini jelas. Sekarang yang masalahnya bagi kita adalah gimana cara menjaganya. Ya, jadi mungkin ayat ini sering kita baca, tapi gimana supaya kita sama-sama masuk surga, sekeluarga gitu ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan cara kita untuk supaya selamat dari api neraka, qu anfusakum wa ahlikum naro, adalah addibuhum wa allimuhum. Jadi kita semua nih Bapak Ibu sekalian ya, itu diperintahkan untuk addibuhum. Ya, artinya didiklah anakmu supaya menjadi manusia beradab. Jadikanlah keluarga kita itu keluarga yang beradab, bukan yang biadab. Beradab itu anehnya dalam bahasa kita lawannya biadab. Padahal biasanya kata bi kalau dari bahasa Latin ya atau bahasa Inggris itu maknanya dua. Ya, bipolar, bikameral, bilingual itu artinya dua. Sekarang kalau kita bilang biadab, ya, kenapa jadi biadab? Ya, padahal itu adab, kamu beradab lah. Masuk dalam Pancasila juga, masuk dalam pembukaan UUD 45 kata ini. Ini kata penting sekali, kata adab. Jadi ini awalan sebetulnya strukturnya itu struktur bahasa Persia, bukan bahasa Latin. Kalau bahasa Persia, itu awalan ba itu artinya punya. Kalau B artinya tidak punya. Jadi ba adab, dia punya adab. Kalau B adab, tidak punya adab. Jadi banyak bahasa Persia sebetulnya dulu bukan Syiah ya. Dulu Persia dulu bukan Syiah. Ya, Imam Al-Ghazali itu dari Persia. Nah, beliau menulis kitab Kimiyatus Sa'adah, Kimia Kebahagiaan juga dalam bahasa Persia. Jadi dulu Persia ini bukan Syiah. Nah, bahasa Persia dulu banyak masuk seperti Bakhtiar. Bakhtiar itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Penjara itu dari bahasa Panjiri, bahasa Persia. Jadi ba'adab, bi'adab. Tapi jadi kasar ya sekarang kalau kita bilang awas biadab kamu. Jadi apa namanya itu maksudnya dia tidak punya adab. Jadi Allah perintahkan kita adibuhum ya. Jadikanlah keluargamu itu orang-orang yang beradab gitu. Wa'allimuhum dan jadikanlah keluargamu orang-orang berilmu. Ini dua kata ini sederhana sekali sebenarnya perintahnya itu. Beradablah kamu dan berilmulah kamu gitu. Supaya kamu gak masuk neraka, itu rumusnya. Sekarang kalau kita ditanya lagi, gimana cara menjadikan kita beradab? Ya, sejauh pengalaman yang perjalanan saya, saya punya keluarga, anak saya ada 7, saya ada lembaga pendidikan dari TK sampai SMA, saya mimpin S2, S3 pendidikan Islam itu sudah hampir 10 tahun. Sering keluar masuk pesantren, sekolah. Itu pengalaman saya berinteraksi dengan banyak orang tua. Ternyata malah ada yang gak paham sama sekali apa itu adab. Padahal itu perintah Allah ya, beradablah kamu ya. Jadi ini aneh, diperintahkan Allah tapi gak difahami. Rasulullah SAW banyak sekali hadis tentang adab ya. Misalnya Rasulullah bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu wa ahsinu adabahum. Dan perbaikilah adab mereka. Ya, ada sebuah hadis juga yang Rasulullah bersabda, haqqul waladi ala walidihi ayuhsina ismahu wa yuhsina murdiahu wa yuhsina adabahu. Hak anak atas orang tua, ya, itu adalah pertama dia mendapatkan nama yang baik. Orang tua harus memberikan nama yang baik. Ayuhsina ismahu wa yuhsina murdiahu, ya, memberikan persusuan yang baik. Ya, pengasuhan yang baik. Wa yuhsina adabahu dan memperbaiki adabnya. Jadi tanggung jawab orang tua nih, adabnya. Nah, oleh karena itu para sahabat Rasulullah ya, seperti tadi Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begini, ta'addabu tsumma ta'allamu. Jadi kata Umar bin Khattab nih, kamu itu beradablah dulu baru berilmu gitu. Ya, ini tradisi para ulama dulu dalam mendidik anak-anaknya itu yang pertama ditanamkan itu adab. Ada ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, kami dulu para ulama, di kalangan para ulama itu, mereka biasanya mendidik anaknya itu 20 tahun dengan adab dan ibadah. Setelah itu baru anaknya mencari ilmu. Artinya ilmu yang pertama dicari dan diamalkan itu adab dulu. Setelah itu baru mereka cari ilmu. Ada ulama lagi, Ibnu Mubarak, seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, kadal adabu thulutsaiddin. Ya, porsinya adab dalam agama kita itu 2/3. Jadi kalau Islam itu dibagi 2 gitu ya, 2/3 adab, 1/3 ilmu. Beliau katakan, aku mencari adab itu 30 tahun. 20 tahun kemudian aku cari ilmu. Ya, banyak sekali kalau kita datang. Misalnya Imam Syafi'i, ya, rahimahullah. Beliau pernah ditanya, bagaimana Imam Anda mencari adab itu? Kata Imam Syafi'i, aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Jadi ngejar adab itu, Imam Syafi'i, ya, itu seperti seorang ibu yang anaknya satu terus hilang. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Katakan ya, misalnya ada ibu lagi goreng tempe, terus dikasih kabar, bu, anak ibu itu diculik, anaknya cuma satu, tadi dibawa lari orang. Kira-kira ibunya itu ngomongnya gimana? tanggung nih tempenya. Biarin aja lah, ntar juga balik, apa begitu ya. Jadi itu Imam Syafi'i mengatakan, aku mencari adab itu seperti ibu yang anak satu-satunya hilang gitu, nyarinya seperti itu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu, Bapak Ibu sekalian ya, itu seorang ulama besar. Beliau itu kalau mencari ilmu, meskipun sudah jadi ulama besar, itu masih berlari-lari. Beliau dari lari-lari dari majelis satu ke majelis yang lain, sambil nenteng sendal, karena takut ketinggalan. Karena salah satu adab dalam ilmu itu, jangan sampai ya guru sudah datang, murid belum datang. Itu adab. Oleh karena itu, Ibu sekalian ya, kalau kita perhatikan, tradisi mempelajari adab kemudian ilmu itu sudah apa ya, mentradisi dalam sejarah Islam dari zaman Rasulullah, zaman para sahabat, ya zaman para ulama besar dulu, bahkan para ulama dulu sebagian besar murid-murid mereka itu lebih banyak belajar adab daripada ilmu. Ya misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya itu muridnya ada 4.500-an. Dalam riwayat disebutkan Imam Ahmad itu hanya 500 saja muridnya yang meriwayatkan hadis. Ribuan murid beliau itu belajar apa dari Imam Ahmad? Husnal adabi wasamti. Ya, tentang baiknya adabnya Imam Ahmad itu. Akhlaknya Imam Ahmad itu yang mereka contoh. Ya, jadi dulu murid-murid dulu kalau belajar dari gurunya, itu yang dipelajari yang pertama itu adab dan akhlak. Nanti saya jelaskan apa bedanya adab dengan akhlak. Karena istilah ini sebetulnya sama. Ya, perilaku. Kalau kita bilang dulu sopan santun, Pak. Bahasa orang Jawa dulu sopan santun dulu, tata krama gitu ya. Tapi tata krama yang Islami. Dan itu tradisi Islam dari zaman Rasulullah. Ya. Anak-anak dulu diajari adabnya dulu, ya. Ya, nanti dalam surat Luqman ada adab apa yang harus ditanamkan pada anak itu. Tapi ini dulu yang ditanamkan. Ya, jadi mereka dulu malah biasanya kalau dulu para santri ya belajar ke kiai itu enggak diajari ilmu dulu. Anak itu yang diperbaiki sikapnya dulu. Ya, perilakunya dulu. Akhlaknya tadi, adabnya. Setelah dia baik ya, baru diajari ilmu gitu. Ya, saya 2 tahun yang lalu bikin pesantren, saya beri nama pesantren Shaolin. Shaolin al-Islami, ya. Sekarang di Depok. Itu filosofi setelah saya meneliti masalah adab ini. Ya, karena dulu guru saya waktu saya ambil kuliah di Kuala Lumpur, Profesor Syed Naqib Al-Attas, itu sudah lama, tahun 77. Di kota Mekah waktu itu ada konferensi internasional pendidikan Islam yang pertama. Profesor Naqib Al-Attas sudah menyampaikan tesisnya, teorinya sudah lama, sudah 50 tahun yang lalu. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya, "Prof, what is the central crisis of Muslim today?" Dan Prof Al-Attas mengatakan, "Loss of adab." Apa akar masalah umat Islam? Nah, beliau ditanya gitu kan. Kok umat Islam ini kok kalah terus gitu ya? Kalah terus di mana-mana kalah. Politik kalah, militer kalah, teknologi kalah. Sudah ada di awal abad 20 ya, ada seorang ulama dari Kalimantan namanya Syekh Basyuni Imron mengirim surat kepada ulama besar dari Syria, Syekh Amir Saqib Arsalan. Suratnya itu bunyinya, judulnya begini, "Limadha ta'akhkharal muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum?" Mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat lain maju? Itu suratnya Syekh Basyuni Imron dari Kalimantan. Dijawab oleh Syekh Saqib Arsalan dengan judul yang sama. Suratnya panjang sekali. Jadi biasanya dulu para ulama dulu itu, dulu belum ada WhatsApp. Kalau WhatsApp apa namanya sekarang ini udah gak indah. Saya dulu masih kuliah masih di Bogor dulu masih ini kuliah pasti pakai surat ya. Sekarang udah gak ada lagi ya, anak. Sekarang minta duit aja pakai WhatsApp ya. Anak-anak sekarang duit habis gitu, enak aja. Dulu saya 1 bulan baru terima duit ya. Sekarang setiap saat duit habis WhatsApp gitu ya. Zamannya udah beda, Pak. Nanti ini yang termasuk adab ini harus diperhatikan juga, adab menggunakan media sosial, karena ini hilang. 25 Oktober yang lalu saya diundang ke Malaysia, seminar internasional oleh kantor Perdana Menteri Malaysia. Seminar internasional tentang medsos. Kebetulan dari Yordan, dari Turki, dari Sudan itu diundang. Nah, saya cerita pengalaman bagaimana peran media sosial dalam pembangunan bangsa di Indonesia. Jadi memang ini juga salah satu yang sekarang ini banyak orang nggak tahu adab. Waktu itu juga saya sampaikan bahwa ini yang harus dididik ini bagaimana adab bermedsos. Ya, kalau menerima berita itu adabnya gimana gitu. Ya, apa langsung dikopas, dikirim aja gitu ya. Itu enggak benar. Ya, itu misalnya adab dalam menerima berita ya. Harus dipastikan dulu kebenarannya. Dicek dan recheck. Tabayyun namanya. Fatabayyanu itu, fatatsabbatu. Kalau kamu terima berita apalagi dari orang fasik ya, itu tabayyun lah. Ya, cari kebenarannya dulu. Kalau sudah pasti benarnya, benar berita ini, kemudian ditanya dulu, berita ini ada manfaatnya enggak? Benar memang, tapi bermanfaat apa enggak? Gitu. Jangan keburu-buru dibagi dulu, dipikir dulu. Ya, yang kedua harus ditanya juga, manfaatnya untuk semua atau untuk sebagian orang? Karena ada informasi yang tidak bisa terbuka, hanya untuk sebagian orang, ya, kalangan tertentu. Kalau sudah pasti bermanfaat, ya, benar beritanya, baru disebarkan dengan niat dakwah. Nah, itu kita dapat pahala. Kalau itu ini dapat pahala amal jariyah. Tapi kalau beritanya salah dan informasinya keliru, kita bisa dapat dosa. Dan dosa orang yang kalau berita kita itu diamalkan oleh orang yang salah juga, kita dapat dosa terus-menerus, dosa yang mengalir. Naudzubillah. Nah, itu bagian dari adab. Ya, adab dalam informasi. Jadi inilah yang dari saya kembali ke tadi ya. Tahun 77 itu Profesor Naqib Al-Attas mengatakan sentral akar krisis masalah umat itu adalah hilang adab. Terus dia tanya, apa itu loss of adab? Ya, kata Prof Al-Attas, loss of adab is loss of discipline. Ya, loss of adab itu loss of discipline, discipline of mind, body and soul. Jadi umat ini hilang kedisiplinan dalam pemikiran, dalam kejiwaan, ya, dan dalam jasadnya. Dan itulah yang menyebabkan kalau kita bicara mengapa bangsa kita nanti begini, sebetulnya bisa dikembalikan ke adab. Mengapa bangsa Korea maju, ya, mengapa bangsa Cina. Kita mau nyontoh pendidikan, orang Barat menyebut karakter. Sekarang kita sebagian sekolah ngambil pendidikan karakter, tapi salah konsepnya. Padahal pendidikan adab ini, konsep adab ini lebih hebat daripada karakter. Ya, karena adab ini karakter, maaf, karakter itu adab minus iman dan minus doa. Itu jadi adab ini sebetulnya kunci. Nah, orang lain sudah mengamalkan sebagian konsep adab, maju. Ya. Jadi kalau saya belum pernah ke Finlandia, tapi saya ketemu dengan seorang pakar pendidikan di Surabaya. Dia cerita karena dia sedang membangun satu sekolah yatim yang menurut saya sangat bagus. Dia cerita tentang dia mau ambil konsep Finlandia dan Inggris. Nah, kemudian saya tukar pikiran tentang masalah adab ini. Nah, beliau ini menceritakan ke saya bahwa di Finlandia itu karakter itu harus selesai waktu anak itu TK. Itu konsep Finlandia. Jadi TK itu anak sudah harus terbentuk sikapnya. Ya, sikap senang terhadap ilmu, sikap sabar, sikap karakter-karakter dasar itu harus sudah terbentuk. Kalau di Inggris kata dia itu SD, targetnya SD itu sudah harus terbentuk. Karakter anak. Kalau di Singapura itu SMA. Lah menurut beliau ini di Indonesia ini sampai S1 belum terbentuk. Jadi mau gimana sebenarnya? Makanya begitu dia lulus S1 masih bingung dia. Mau kemana? Ya, dia hidup mau ngapain? Ya, adab pada orang tua enggak tahu, adab pada saudara enggak tahu. Ya, adab pada guru tidak tahu. Nah, jadi ini sebetulnya adab ini memang kunci kebangkitan. Kalau kita mau, dan adab itu kalau perintah Allah tadi harus dimulai dari rumah. Saya berikan contoh misalnya, kalau karakter ya, konsepnya Thomas Likuna yang dianggap bapak pendidikan karakter modern ini. Cuma Profesor Ahmad Tafsir, seorang ahli pendidikan di Indonesia, itu kawan saya ngajar juga di Ibnu Khaldun di Bogor. Prof. Tafsir ini mengamati konsepnya Likuna. Beliau cerita ke saya, Pak Adian, saya curiga Thomas Likuna ini ngambil dari Nabi. Kenapa Prof? Itu konsep Thomas Likuna itu persis seperti Rasulullah. Dan Thomas Likuna itu bisa bahasa Arab. Jangan-jangan dia ngambil dari konsep Islam. Karena kalau Thomas Likuna mendidik karakter itu lima. Ini teorinya Profesor Ahmad Tafsir. Ya, satu, sedikit pembelajaran. Jadi kalau anak kita mau jujur, mau kerja keras, suka begitu, itu jangan banyak-banyak diajar. Sedikit pembelajaran. Karena nanti karakter ini bukan untuk banyak diajarkan. Jujur adalah begini, ya, manfaat jujur adalah begini, enggak. Jadi sedikit pembelajaran. Yang kedua, banyak keteladanan. Keteladanan ini sangat penting dalam menanamkan karakter. Ketiga, banyak pembiasaan. Ya, jadi kalau kan ada tiga ya, kalau karakter itu biasanya knowing the good, loving the good, acting the good. Jadi dia tahu yang baik, seneng yang baik, dan mengamalkan. Ya. Nah, tapi satu lagi, karena karakter itu seperti otot, dia harus dilatih. Jadi banyak pembiasaan. Jadi mengapa orang, kalau kita ke Singapura gitu ya, kenapa orang-orang di sana itu disiplin dengan kebersihan, ya, nggak buang sampah sembarangan? Karena itu ada keteladanan, ada pembiasaan, dan satu lagi ada penegakan aturan. Jadi tadi ya ada sedikit pembelajaran, keteladanan, pembiasaan, terus yang keempat tuh motivasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menanamkan karakter itu tidak mudah. Makanya perlu pembiasaan dan motivasi. Sebut bisa juga kita putus asa. Kalau enggak, capek, Pak. Ya, suruh begini, jangan buang sampah sembarangan, ya kan males. Perlu motivasi terus-menerus supaya tidak lelah, tidak putus asa. Ya, itu yang jadi kalau saya punya teman itu Kapten Hadi, dia seorang pilot Singapore Airlines. Ya, berapa kali saya diundang ke pesantren beliau. Jadi beliau itu mendirikan pesantren dengan teman-teman pilot itu di Pandeglang. Pesantrennya namanya Ibadur Rahman. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat pesantren beliau ini gitu ya. Itu pesantrennya unik. Ya, beliau itu terpacu oleh ucapan seorang non-muslim gitu ya. Kapten Hadi ini cerita ke saya tersinggung. Ya, ketika beliau pilot gitu ya ke Amerika atau ke Jepang ini. Ada dia dengar orang non-muslim ngomong begini, kalau cari masjid itu jangan pakai mata tapi pakai hidung. Ya, jadi kalau sudah bau, itu berarti dekat masjid. Nah, itu dia tersinggung dia. Jadi ini Islam itu dari stigma gitu. Jadi pokoknya kalau muslim itu jorok. Ini kan gitu loh. Ya, masjid itu jorok, ya. Ya, pertama kali lihat toiletnya dulu. Ya, kalau sudah ada itu berarti ciri khas masjid. Beliau tersinggung. Nah, tersinggungnya orang yang punya giroh Islam itu bikin pesantren yang pesantren itu bersih banget. Kalau saya jalan dengan beliau keliling pesantrennya itu ada 6 hektar, itu ada satu potong bungkus makanan kecil di selokan, itu beliau ambil sendiri. Dia cerita ke saya, gimana coba di Singapura ini? Dia tinggalnya di Singapura. Direksi Singapore Airlines itu tidak mau bubar, waktu bubar rapat itu dia bersihkan sendiri mejanya, kursinya diatur, ya, bersih baru mereka meninggalkan tempat. Lee Kuan Yew itu di pagi-pagi buta sudah keliling, meriksa rumput, meriksa ini, dicek betul, ya. Jadi disiplinnya luar biasa. Dia contohkan, dan itu terbentuk juga pada orang muslim. Kalau di masjid, orang muslim menyalakan kipas angin. Itu kalau dia mau keluar dan ada orang yang di dalam, dia pesan dulu kepada orang yang dalam itu. Kan dia merasa bertanggung jawab, dia yang tadi menyalakan kipas angin harus mematikan. Maka dia pesan supaya ada yang mematikan kipas angin itu. Ya, jadi kalau saya ke pesantren beliau ini diskusi dengan guru-gurunya, tapi ya begitu, yang susah itu akhirnya guru-gurunya ngikuti standarnya beliau ini, ya, karena beliau pengennya betul-betul, misalnya spray itu nggak boleh ada bercak sedikit pun, harus bersih betul. Ya, jadi yang susah kata beliau malah guru yang ngajari Quran. Kadang-kadang dia cerita ke saya, Ustaz, saya mau bakar tuh motornya Ustaz. Kenapa? Udah saya bilangin jangan naruh motor sembarangan, ini datang-datang naruh motor di jalan. Gitu ya. Nanti ulangi lagi, saya bakar nanti motornya. Gitu. Jadi ya karena nggak ada penegakan aturan. Jadi yang melanggar dan yang tidak melanggar sama saja perlakuannya, itu karakter tidak tegak. Arinlahimakumullah ya. Adab itu lebih daripada karakter tadi, Pak. Jadi kalau orang Singapura itu tidak buang sampah sembarangan, ya. Dia non muslim, ya. Itu urusannya karena semata-mata dunia. Karena kebiasaan, karena takut aturan atau karena ada keteladanan. Tapi kalau orang muslim tidak buang sampah sembarangan, itu urusannya sama Allah dan akhirat gitu. Karena sampah yang dia buang ini kalau mencelakai orang lain, menyumbat selokan misalnya, terus menyebabkan banjir, dia dituntut sampai akhirat. Ada hitung-hitungannya, ya. Nah, orang muslim itu sadar, dia harus punya iman, dia itu tidak mungkin dia kalau dia malas misalnya, berarti dia menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah. Nanti akan ditanya di akhirat. Jadi, cara berpikir orang muslim itu selalu kaitannya dengan Allah. Ada dimensi fisika dan metafisika. Nah itu, jadi dia selalu ini urusannya dengan Allah. Takut. Kalau dia penguasa, dia takut. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis Umar bin Khattab karena ada rakyatnya yang enggak dapat makanan. Takut di hadapan Allah nanti di akhirat ditanya. Ya. Jadi kalau orang jadi pemimpin kayak sekarang ini masih bisa tidur, itu hebat sekali dia itu. Ya. Jalan masih berlubang. Itu kalau kata Umar bin Khattab, kalau ada kambing terpeleset di Irak, itu tanggung jawab. Jadi bukan motor ya, kambing. Ya, itu kepeleset itu tanggung jawabku. Itu kepala negara begitu. Ya, dia ingat akhirat. Nah, orang muslim disiplinnya itu di situ. Seharusnya orang muslim itu lebih hebat daripada orang kafir. Oleh karena itu adalah mulai kalau kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 65, Rasulullah SAW itu seorang guru yang terbaik. Beliau berhasil ya, mendidik bangsa Arab waktu itu menjadi bangsa yang terhebat di dunia. Sebelum Rasulullah SAW diutus, bangsa Arab itu nggak ada, Pak, di peta peradaban. Kalau di peta dilihat Arab di mana, itu nggak dikenal. Yang dikenal itu ya Persia, Romawi, Cina, itu dikenal. Tapi dalam waktu yang singkat Rasulullah berhasil mengubah budaya masyarakat ya. Misalnya budaya teler, ya, budaya minuman keras. Hanya dalam waktu sekitar 20 tahun, bangsa Arab yang begitu gila minuman keras dididik dengan akidah, dididik dengan akhlak oleh Rasulullah, berubah menjadi bangsa yang benci minuman keras. Ya. Bangsa Arab itu enggak dikenal sebagai bangsa yang suka menulis. Sehingga waktu itu menjadi ledek-ledekan bangsa Yahudi. Dan Rasulullah SAW coba memberikan pendidikan yang luar biasa. Di Madinah, ya, orang-orang Muslim, sahabat-sahabat Nabi itu bangsa yang paling rajin menulis. Bahkan saya katakan itu seperti gila menulis, haus menulis. Ya, salah satu ciri orang yang, kata Imam Syafi'i, salah satu ciri orang yang pinter itu, ya, itu orang yang kan beliau mengubah syair. Ya, di antara ciri orang bodoh itu adalah seorang pemburu yang mendapat binatang buruan, setelah dapat dilepas lagi. Nah, itu kata Imam Syafi'i, itu minal ahmaki. Orang yang bodoh, sudah dapat buruan. Waktu itu belum ada mancing mania ya. Kalau mancing mania kan dapat ikan dilepas lagi. Itu kalau pakai syairnya Imam Syafi'i termasuk yang apa namanya? Termasuk bodoh, itu dapat binatang buruan dilepas lagi. Tapi Imam Syafi'i maksudnya ilmu. Ya. Fal ilmu kitabah. Fal ilmu soidun, kata Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qayyidu. tulisan itu pengikat ilmu. Maka qayyid suyutaka bikibalin wa fikin. Kata beliau, maka ikatlah buruanmu itu dengan ikatan yang kokoh. Sehingga waktu itu para sahabat Nabi itu berlomba-lomba menulis mushaf Al-Qur'an, ya, menulis hadis Rasulullah. Sampai Rasulullah sampai melarang, la taktum anni ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku selain Al-Qur'an. Rasulullah itu punya 62 sekretaris. Ya, beliau mencatat detail masing-masing bidang. Dan Rasulullah SAW kita tahu beliau rajin mengirim surat. Ya, bahkan Rasulullah lah memerintahkan Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu, untuk belajar bahasa Ibrani. Jadi ada yang coba ya, kalau belajar bahasa asing, Nabi kita Muhammad SAW itu udah nyuruh. Karena waktu itu ngadepi orang Yahudi. Ya, jadi seorang sahabat beliau yang sangat cerdas namanya Zaid bin Thabit diperintahkan belajar bahasa Ibrani. Belajar bahasa asing. Ya. Nah, ini enggak ada pemimpin waktu itu yang sevisioner Rasulullah itu. Beliau membebaskan tawanan perang yang bisa mengajar, membaca dan menulis. Jadi, membaca dan menulis Rasulullah itu dihargai dengan nyawa. Ya. Bahkan Rasulullah adalah pemimpin pertama di muka bumi yang membangun negara dengan konstitusi tertulis. Itu penelitian dari Profesor Hamidullah dari Perancis. Ya, ahli manuskrip. Profesor Hamidullah ini meneliti ke berbagai museum di dunia mencari adakah negara yang punya konstitusi tertulis sebelum Madinah. Tidak ditemukan. Jadi beliau berkesimpulan Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Nah, itu tuh. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu bukan seorang nabi hanya urusan agama saja dalam arti ibadah mahdoh, tidak, tapi Rasulullah itu seorang nabi yang membangun peradaban yang agung. Beliau mendidik masyarakat menjadi cinta ilmu. Dan lebih hebat lagi adalah Rasulullah itu mendidik sahabat-sahabat beliau ini menjadi manusia-manusia super. Manusia terbaik di dunia. Yang kualitasnya 10 kali lipatnya orang Romawi. Ya, jadi kalau dalam surah Al-Anfal ayat 65, ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan. Minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, siapkan orang-orang mukmin untuk berperang. Ini ayat bukan ayat teroris sebenarnya. Ya. Siapkan orang-orang mukmin untuk berperang. Ini sebetulnya konsep apa ya? Pembangunan peradaban tinggi. Semua negara-negara besar itu menyiapkan rakyatnya untuk perang. Ya, makanya kenapa Amerika wajib militer, Israel, Singapura, Korea, Jepang wajib militer. Karena mereka harus standar ukuran fisik rakyatnya itu standar tentara. Gitu anunya itu. Ya. Jadi kita jangan heran kalau yang datang dari Cina ke sini tegap-tegap, memang mereka disiapkan begitu fisiknya. Ya, jadi disiapkanlah fisik sahabat Nabi itu manusia-manusia hebat. Jadi kalau waktu itu sudah ada sepak bola, mungkin juara dunia lah, kira-kira begitulah. Apa namanya sahabat Rasulullah. Nanti terbukti dalam perang Yarmuk, ya, perang Yarmuk itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Ya, daerah Syria, Yordan waktu terjadi. Itu jumlah pasukan Islam hanya sekitar 20.000, pasukan Romawi itu pasukan terkuat di dunia waktu itu. Jumlahnya 200.000. Dan yang menang Islam. Sampai komandan pasukan Romawi itu heran betul. Ini bagaimana orang-orang Islam ini? Ya, dengan jumlah yang lebih kecil, dengan pengalaman perang yang baru saja terjadi, mereka bisa mengalahkan Romawi, akhirnya merebut kota Yerusalem. Dan itu yang kemudian terjadi. Ya, untuk pertama kalinya setelah diduduki umat Islam, ya, di masuk kota Yerusalem itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi di situ? Itu untuk pertama kali kota Yerusalem ada toleransi beragama, Pak. Ribuan tahun kota Yerusalem itu jadi rebutan. Nah, setelah dipimpin oleh Umar bin Khattab, ya, Khalifah Umar ini datang langsung dari Madinah ke Yerusalem, menerima kunci. Dulu kota itu dikelilingi oleh tembok, ada gerbang kotanya. Nah, itu kuncinya itu dipegang oleh pemimpin Yerusalem dari Kristen, namanya Patriark Sofronius. Nah, kunci kota itu diserahkan pada Umar bin Khattab. Jadi Patriark Sofronius itu sudah tahu, saya hanya mau menyerahkan kunci kota ini kepada Umar bin Khattab karena beliau terkenal keadilannya. Nah, itulah sampai sekarang orang Kristen Palestina itu sangat menghormati Umar bin Khattab. Karena waktu kota itu jatuh, orang Kristen tidak mengalami penindasan. Ya, mereka bahkan gerejanya dipersilahkan untuk tetap ada, tidak dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Itu luar biasa. Karena sebelumnya kota itu kalau jatuh ke tangan satu kekuatan, itu seluruh kota dihancurkan, tempat ibadah-ibadah lain dihancurkan. Umar bin Khattab tidak seperti itu. Nah, tapi kemudian ada ucapan yang terkenal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ijtanibu a'da Allah fi aidihim. Fa inna suhatallahi tanazzala alaihim. Ya, jadi jauhi mereka ketika mereka merayakan hari besar mereka. Karena kemurkaan Allah sedang turun atas mereka. Jadi Umar bin Khattab itu terkenal dengan sangat tolerannya beliau, tapi beliau mengingatkan umat Islam, jangan dekat-dekat mereka ketika mereka sedang merayakan hari besar mereka, karena kemurkaan Allah sedang turun. Ya. Ini kalau kita lihat dalam surat Maryam ya, ayat 88-91, seperti begitu. Surat Maryam ayat 88-91 itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian yang menuduh Allah punya anak itu telah melakukan kejahatan yang besar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah gara-gara tuduhan itu. Watang syakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka menuduh Allah punya anak. Jadi menuduh Allah punya anak itu bukan kejahatan biasa itu, Pak. Ya. Dulu Pak SBY aja marah dituduh punya istri lagi kan. Ya. Dilaporin anggota DPR ke polisi. Ini nuduh Tuhan punya anak. Itu enggak main-main. Ya, itu bukan perkara kecil. Laqad ji'tum syai'an idda. Dan Allah murka. Makanya Umar bin Khattab mengatakan jauhi mereka, jangan dekat-dekat. Ya, jadi ini maksudnya. Ya, jadi fatwa MUI itu udah benar. Malah terlalu lembek fatwa MUI itu. Saya bilang ke pengurus MUI, saya dulu 10 tahun pengurus MUI itu saya mundur. Saya bilang ke teman saya itu, terlalu MUI cuma fatwanya umat Islam haram. Harusnya MUI minta perayaan Natal itu tidak boleh terbuka. Itu, ya. Kenapa enggak boleh terbuka? Karena dia merayakan itu di tengah orang muslim. Itu enggak boleh di masa Umar bin Khattab dulu, enggak boleh. Bahkan di Brunei, di mana gitu ya, di Qatar segala macam, enggak boleh sampai sekarang. Jadi gini filosofinya, Bapak Ibu sekalian ya. Bagi umat Islam, yang terpenting itu akidah. Saya nyimpang dulu nih, masalah adab. Masalah akidah, iman itu terpenting. Sebab kalau iman rusak, seluruh amal perbuatan itu sia-sia. Mau dia jungkir balik, ya, sedekahkan hartanya sebanyak apapun, tapi kalau dia basisnya enggak iman, enggak diterima. Ya sama dengan gini lah, orang itu nutup aurat pakai jilbab rapet gitu. Dasarnya apa? Kalau dia nutup aurat jilbab itu karena syuting, ya enggak dapat pahala. Kan gitu ya. Tapi karena imannya melalui itu dapat pahala gitu. Nah, dia sedekah itu untuk siapa? Wong Tuhannya dia enggak diakui kok, Tuhan dia Allah. Ya. Ada anak nanya ke saya begini. Pak, anak SMA nih. Adil enggak? Allah itu memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena beragama Islam. Terus Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam. Adil enggak, Pak? Saya ini anak SMA nanyanya begini nih. Biasanya ini yang nanya, saya tahu ini orang pluralis bukan anak SMA. Berarti ini udah kena ini. Virusnya udah nyampe. Iya. Waktu saya keliling ke beberapa kota di Inggris, Beberapa orang tua cerita, anaknya juga sekolah di sekolah internasional. Teman-teman dia di Inggris ini baik. Ya, termasuk menyediakan makanan halal, ya, berbuat baik. Anaknya nanya sama bapaknya, "Pak, temanku itu baik-baik, itu nanti masuk neraka ya? Hanya karena enggak beragama Islam." Nah, itu mulai muncul pertanyaan begini. Terus saya tanya sama dia, yang kamu maksud orang baik itu siapa? Nelson Mandela, Bunda Teresa. Ada di tempat lain nyebutnya termasuk Thomas Alva Edison. Masa Thomas Alva Edison nemukan lampu, lampu untuk pengajian, kok dia masuk neraka? Katanya gak masuk akal dong. Gitu kan? Waktu Nelson Mandela meninggal itu kan luar biasa ya, TV-TV kan, waduh ini kayak ahlul jannah aja gitu. Ahli surga, kayaknya gak ada, luar biasa lah pejuang kemanusiaan gitu. Ya saya tanya anak ini, kok kamu tahu Bunda Teresa orang baik dari mana? Emang kamu kenal dia? Terus yang kamu maksud baik itu apa? Dia pejuang kemanusiaan, memberantas kemiskinan, dia baik, saya tanya. Dia baik sama manusia. Ya, ini kita harus menjawab dengan logika itu. Dan begini ini sekarang kita gak bisa, pokoknya dia masuk neraka. Ini gak nyambung nanti, kasihan tuh. Pokoknya gak Islam masuk neraka. Iya, tapi logikanya harus dibawa juga. Kenapa kita katakan dia masuk neraka? Logikanya apa? Sederhana sebetulnya. Ya, jadi gini saya bilang ke anak ini ya. Dia itu baik sama manusia, oke, ya. Tapi dia tidak baik sama Tuhan. Ya. Dia ngakui enggak buat Tuhan dia itu sudah ngirim utusannya. Memberi petunjuk pada manusia menjadi contoh untuk nyembah Tuhan itu gimana. Nah, utusan Tuhan itu enggak diakui. Baik enggak itu? Itu kalau presiden nih saya bilang, ngirim utusan ya ke negara lain dengan bukti-bukti surat kepercayaan dan lain-lain, terus ditolak, apa yang terjadi? Ah, kamu palsu. Ya. Presiden ini ngirim utusan ke masjid sini apa Tanjung Mas nih. Ya, saya utusan Pak Jokowi. Ya. Bapak Ibu sekalian diundang besok ke istana makan sarapan pagi dengan Pak Jokowi. Ini buktinya, saya utusannya. Ya, besok ya enggak usah sarapan di rumah, besok udah diundang Pak Jokowi di istana sarapan bersama. Mau enggak? Nah, mau kan. Tapi saya enggak bahas undangannya Pak Jokowi ya. Saya bahas utusan tadi itu loh. Ya, itu dia bawa surat, Bu. Benar suratnya itu. Asli ada capnya istana. Ya kan? Terus ditolak. Ah, kamu palsu. Orang gini baik ya? Nolak utusan Tuhan. Allah itu enggak bicara dengan manusia. Allah itu bicara dengan manusia melalui utusannya ini, ngasih tahu gimana kamu nyembah Tuhan, caranya gimana. Itu kan utusannya masalahnya. Gimana kamu dengan orang tua? Kalau enggak ada utusan Allah, enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak iman. Gimana kita tahu berbuat baik? Siapa yang boleh dikawini, siapa yang enggak boleh dikawini, gimana kita tahu? Tubuh mana yang boleh dibuka, mana enggak boleh dibuka, kita enggak tahu. Ya, gimana harus dengan tetangga, suami istri? Enggak ngerti, Pak. Ya, ini salah satu nikmat yang kita terima karena kita beriman pada Rasulullah itu di situ. Jadi orang menolak utusan Tuhan itu bukan baik. Tidak mengakui utusan Tuhan itu bukan baik. Dan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, pengakuan itu lebih penting daripada amal. Ya, saya sering buat contoh sederhana. Misalnya begini, ada anak nih Bu ya, sama bapaknya aja deh, jangan ibu deh. Ya, anak laki-laki nih ngomong sama bapaknya, "Pak, kok saya ini Pak ya, nggak mirip dengan bapak ya? Saya kok mirip tetangga Pak ya?" Gitu. Apa betul ya saya ini anak bapak? Bapak bisa gak nunjukkan bukti ilmiah? Saya itu anak bapak. Nah kalau anak nanya gini gimana? Hah? Apa buktinya saya anak bapak? Ayo gitu. Apa buktinya Pak? Saya bukti ilmiahnya saya anak bapak itu apa? Ya. Paling nanti tes. Apa ada sekarang orang tua mau begitu? Ya. Ayo kita tes DNA. Tes DNA itu pun gak 100% loh kebenarannya. Ya, masih ada peluang salah tes DNA. Yang pasti apa? Secara ilmiah. Dan kita soalnya diwajibkan taat pada orang tua, gitu kan. Terus apa kita perlu Setiap anak tes DNA orang tuanya. Saya kok belum yakin saya anak bapak. Terus anak ini cerdas, dia udah dapat teori metode ilmiah. Ya. Kalau dalam buku penelitian, metode ilmiah itu yang rasional dan empiris. Yang khobar sodik gitu. So, dalam Islam masuk metode ilmiah, tapi dalam ilmu kontemporer sekarang nggak dimasukkan tuh. Ya, cerita yang benar itu nggak masuk. Padahal sebetulnya pembuktian ilmiah seorang anak itu dengan orang tuanya itu cukup cerita. Cerita apa? Cerita yang benar, true report, khobar sodik. Itu udah wajib taat tuh. Misalnya semua orang di sekeliling saya, bapak, ibu, nenek, kakek, dokter, semua membenarkan saya ini anaknya. Itu sudah ilmiah. Enggak perlu tes DNA dan anak enggak boleh minta tes DNA. Ya, itu sudah ilmu itu dalam kalau dalam Aqaid Nasafiyah, tsumma asbabul ilmi linnasi thalathatun. Sebab manusia meraih ilmu itu ada tiga, bil khawasil khamsi dengan manca indra, bil khabari shodiqi dengan cerita, khabar shodiq tadi, dan dengan akal. Itu sudah bisa itu dikatakan ilmu. Jadi kita sudah wajib taat dengan orang tua meskipun enggak pakai tes DNA, sudah wajib. Ya, berarti beritanya benar, itu namanya khabar mutawatir. Nah, sekarang kalau tadi saya mau cerita, misalnya anak ini enggak dia pakai metode ilmiah terus bilang gini, Pak. Meskipun saya belum yakin nih, Pak ya, saya anak Bapak ya, tapi Bapak enggak usah khawatir, Pak. Karena Bapak sudah berjasa dengan saya, Bapak sudah membesarkan saya, didik saya akan taat sama Bapak. Apa yang Bapak perintahkan saya jalankan, yang Bapak larang saya tinggalkan, yang Bapak minta saya kasih. Tapi jujur, Pak, saya belum bisa mengakui Bapak itu Bapak saya. Nah, kira-kira Bapaknya gimana? Ya enggak apa-apa, terserah. Itu bapaknya yang masalah kalau begitu. Jadi itu penting loh pengakuan itu. Ya jangan dikira. Kenapa anak suka kadang-kadang bingung kalau dia ketemu orang? Karena pengakuan. Maka yang diminta oleh Allah pada manusia itu bukan amal dulu pertama itu. Dalam surat Thaha ayat 14, innani anallah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan kecuali aku, dan maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi setelah mengakui Allah, baru kamu ibadah. Itulah makanya konsep Islam itu syahadat dulu. Presiden sebelum kerja itu diakui dulu. Kapan pengakuannya? Disumpah dulu. Itulah pengakuan dari presiden. Baru dia kerja. Suami istri itu pertama saling mengakui dulu. Itu namanya akad. Jadi pengakuan itu penting. Nah, kalau orang nggak iman, ya nggak ada amal soleh, itu nggak ada nilainya amal itu. Nah itu makanya penting, Pak. Tadi saya tanya, kalau iman ini rusak, ya nggak bisa. Nah sekarang anak-anak kita ini di sekolah, Bapak Ibu sekalian, itu diajari hak asasi manusia. Ada Kementerian Kumham kan gitu, dan konsep kurikulum, ya hak asasi manusia di sekolah, Bapak Ibu sekalian, itu konsepnya membahayakan akidah. Saya punya mahasiswa sudah lulus tuh, Dr. Manager Nasution, anggota Komnas HAM sekarang. Dia nulis disertasi tentang pendidikan HAM. Dan menunjukkan betapa bahayanya pendidikan HAM sekarang di sekolah-sekolah. Karena itu bisa menyebabkan orang kufur, menyebabkan anak murtad. Misalnya, di HAM itu diajari hak untuk durhaka pada Tuhan. Hak untuk murtad. Jadi sekarang, bayangin sekarang ya, orang MUI mengatakan, gak boleh apa namanya orang Muslim ya jangan gak apa haram pakai simbol-simbol agama lain. Ini bukan soal fatwanya meresahkan, itu enggak ini masalah iman, masalah akidah ya. Nah orang nggak paham, sebagai orang Barat ya, agama itu seperti baju. Maka dalam mereka udah susun Deklarasi Universal Asasi Manusia pasal 18, itu pasal 18 bunyinya setiap manusia dijamin haknya untuk menikah dengan siapa, untuk memeluk satu agama, beribadah menurut agamanya, menyebarkan agamanya, dan hak untuk berganti agama. Itu hak itu. Ya, jadi orang itu kata hak asasi manusia ini enggak boleh dihalang-halangi kalau mau pindah agama gitu. Yang menghalang-halangi itu berarti dia melanggar human right. Di Malaysia pernah ada kasus heboh namanya kasus Lina Joy waktu itu. Lina Joy ini seorang perempuan ya, ya Tionghoa masuk Islam karena dikawin oleh orang terkenal di sana. Setelah dikawini disia-siakan. Lina Jo ini sudah muslimah, sudah ganti agama Islam. Karena disia-siakan dia mau balik ke agamanya yang lama. Di hukum Malaysia enggak ada pintunya, Pak. Jadi kalau orang sudah Islam itu mau kembali ke agama yang lama, enggak ada jalannya. Jalannya ketutup. Dulu orang misionaris ada yang bilang ini, Islam itu curang ya. Boleh masuk tapi enggak boleh keluar, katanya gitu. Ya saya kalau orang Islam masuk, saya bilang, kamu masuk Islam ya? Sudah yakin belum? Sebab kalau kamu sudah masuk enggak boleh keluar. Ya, makanya jangan coba-coba. Saya coba dulu ya, 2 bulan ya masuk Islam. Nanti kalau saya cocok saya terus, ya. Kalau saya enggak cocok saya keluar lagi. Oh, maaf, Islam bukan coba-coba. Kalau Anda belum yakin enggak usah masuk, itu saja. Kami enggak maksa Anda. Tapi kalau Anda sudah masuk, Anda enggak punya hak untuk keluar. Karena di dalam Islam tidak ada hak untuk kafir. Manusia tidak punya hak untuk maksiat pada Allah. Itu masalahnya. Anda punya hak karena diberikan oleh Allah. Ya. Jadi jangan mengatakan, oh boleh dong dia ganti-ganti agama. Oh maaf. Dalam pandangan Islam, manusia hanya punya hak untuk beriman dan berbuat baik. Itu hak manusia. Enggak ada hak untuk maksiat. Enggak ada hak untuk kafir. Enggak ada. Makanya kalau kita milih, kan kebebasan dalam Islam itu, bukan freedom, tapi ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair. Khair itu baik. Jadi manusia itu hanya bebas memilih yang baik, enggak bebas memilih yang jahat gitu. Jadi kalau punya anak ya, dilamar nih. Satu apa? Ya pengusaha muslim, ya, cakep, soleh, kaya. Ya, terus dilamar lagi yang satu lagi yang lamar orang kafir, jelek, miskin. Ya, penjual bir gitu ya. Itu enggak usah istikharah. Ya, yang itu gitu ya. Enggak usah istikharah yang begitu. Sudah jelas, yang baik buruk itu sudah jelas, enggak usah istikharah. Tapi kalau dua-duanya baik, ya kan? Bedanya cuma satu Jawa, satu Batak. Ya, yang Jawa agak jelek tapi Jawa. Ya, biasanya kalau Jawa itu dianggap sepada orang Betawi ya, teman saya orang Batak ya, mau ngelamar anaknya. Waduh, Batak ya. Entar anak saya dipukulin dong. Wah, saya bilang enggak, ini teman saya ini Batak lain. Dia lebih Jawa daripada orang Jawa. Jadi kadang orang Jawa itu dianggap lembut gitu, Bang. Enggak, saya di Bintang Pamungkas itu orang Solo. Kan dulu begitu, Pak. Orang Solo itu kan orang Solo lembut. Siapa bilang orang Solo lembut? Ya. Ustaz Abu Bakar Ba'asyir orang Solo, Amin Rais Solo. Ya, Sri Bintang Pamungkas Solo. Pak Jokowi Solo, Pak ya? Iya, Pak Jokowi Solo lagi unggul ini. Jadi harus kalian enggak mesti. Jadi maksudnya itu baru istikharah gitu loh, ya kan? Sama-sama baiknya istikharah namanya. Kalau baik buruk enggak ada istikharah. Nah sekarang cara berpikir, Pak, coba ya. Anak-anak kita sekarang ini kan diajari di sekolah human right tadi, hak tadi, Pak. Ada yang nanya ke saya, Pak, loh gak adil dong, Pak, masa yang boleh menyebarkan agamanya cuma Islam? Yang adil itu kan Islam siaran di TV waktu puasa 1 bulan, nah yang lain Desember juga 1 bulan, itu baru adil gitu loh, ya kan? Adil dong, masa cuma Islam doang yang boleh menyebarkan agamanya? Di TV Malaysia itu, Ibu sekalian, itu gak ada, Pak, siaran agama, cuma Islam. Orang bilang, curang dong Islam itu. Ya, kalau dari sisi HAM ya, curang, yang adil itu sama. Kayak gitu. Anak ini saya bilang, gini loh, kalau pelacur ya, boleh gak kampanye di TV? Loh, dia gak, kalau prinsipnya begitu, dia gak ganggu orang kok. Sukarela dia nggak apa meresahkan orang, boleh nggak kampanye dia? Ada buku seorang pelacur berjilbab nulis memoir, laris memoirnya, ya, judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, pakai jilbab, pelacur berjilbab, bangga dia sebagai pelacur, gitu. Sebagai pelacur tuh bangga, dia tidak merasa salah. Ya, jadi kemudian kalau begini boleh nggak kampanye? Kita bilang nggak boleh dong. Koruptor kampanye boleh nggak di TV? Ya korupsi misalnya ya, korupsi ya dalam batas yang wajar lah ya. Ya, yang penting jangan terlalu ya, tidak merugikan proyek, karena terlalu ketat sekarang ini banyak yang gak mau jadi pimpro katanya. Orang takut jadi pimpro karena laporannya kan jelimet gitu ya. Ya takut korupsi, ya lebih baik akhirnya kan serapan anggaran jadi kecil, akhirnya muncul teori korupsi dalam batas yang wajar, kalau di jalan damai itu indah lah ya, daripada sidang lama-lama toh bayar juga, sudahlah perdamaian. Ya, jadi damai itu indah. Korupsi juga. Ya. Terus kampanye kan nggak boleh kan? Nah, Bapak-Ibu sekalian ya, dosa korupsi dengan dosa zina itu masih lebih kecil dibandingkan dengan dosa syirik. Sekarang kalau orang nggak boleh kampanye zina, nggak boleh kampanye korupsi, boleh nggak kampanye kemusyrikan? Ini akidah loh, yang bicara akidah. Saya nggak bicara soal tatanan yang ada sekarang, tapi saya sebagai seorang muslim, iman saya mengatakan gak boleh. Itu masalahnya. Nah kalau orang barat memang agama gak penting, bagi mereka boleh saja. Bahkan di sana orang anak saja dengan orang tua, kalau sudah dewasa orang tua gak punya hak. Orang tua nih, anak nih umur 18 tahun sudah dewasa, bawa pacarnya ke kamar, terus orang tuanya ngelarang, anak bisa telepon polisi. Itu orang tua saya itu nggak tahu diri dia, ya melanggar HAM, kan gitu kan. Masalahnya dia sudah dewasa, nggak boleh diatur, nggak boleh dipaksa. Saya pernah nonton satu film ya, anak kecil nyewa pengacara menggugat hak asuh atas orang tuanya, boleh di situ ternyata. Jadi dia nggak puas dengan orang tuanya, dia sewa pengacara. Nah, ini kan tatanan seperti itu. Jadi sekarang ini baru sekarang ya, ini juga kaitannya dengan adab tadi. Kita pertama kali ya, adab yang wajib ditanamkan nanti pada anak-anak itu adab pada Allah. Seperti Luqmanul Hakim. Pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu syirik pada Allah. Sebab syirik itu kezaliman yang besar. Ini pemikiran di luar nih aneh-aneh ya. Bilang Islam itu apa? Saya belum ketemu Pak Kapolri ya, Pak Kapolri sih. Maksud kan sekarang dilarang hate speech, Pak. Apa namanya? Menanamkan kebencian, ujaran kebencian, hate speech itu. Padahal kita diajari oleh Rasulullah doa yang menanamkan kebencian. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, tanamkanlah iman dalam hati kami dan jadikanlah iman itu perhiasan bagi hati kami, dan tanamkanlah dalam hati kami kebencian. Wa karih ilainal kufra ya wal fusuqa wal isyan. Tanamkanlah dalam hati kami itu kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Makanya seorang tua seperti kita Ibu sekalian itu wajib mengajari anaknya dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, ya jangan dirikanlah salat, aqimi shalah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan tegakkanlah amar ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Kamu jadilah pejuang ya, yang perjuangan tegaknya kebenaran dan runtuhnya kebatilan. Itu dari rumah harus ditanamkan. Jadi orang tua harus menanamkan, lebih baik kamu gak lulus daripada nyontek, lebih baik kamu gak jadi pegawai negeri daripada kamu nyokok misalnya gitu ya. Lebih baik kamu apa namanya kelaparan daripada kamu mencuri. Itu harus dari rumah, itu orang tua yang harus menanamkan, karena itu perintah Al-Quran. Jadi jangan orang tua justru memberikan nilai-nilai yang anak itu jadi cinta kemungkaran, itu nggak boleh. Karena wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asbaq inna dzalika. Itu bagian dari adab sekalian. Jadi adab ini adab pada Allah yang harus kita tegakkan ya. Kemudian yang kedua adab pada Rasul. Jelas anak-anak ini harus tahu apa adab Rasulullah ini. Idol ya, idol maksudnya idola. Beliau itu uswatun hasanah, satu-satunya manusia di muka bumi yang seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya, bahkan diamnya jadi contoh, itu hanya Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang namanya 24 jam disebut, gak pernah berhenti, itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, gak ada manusia lain yang sangat istimewa. Beliau lengkap hidupnya, seluruhnya jadi contoh. Sehingga sekarang kita umat Islam ini adalah satu-satunya umat yang punya contoh, punya uswah. Kita nyontoh Nabi itu dari mulai bangun tidur ya, sampai tidur lagi. Bagaimana kita bangun tidur, masuk kamar mandi, bercermin, makan ya, keluar rumah, naik kendaraan, itu semua ada contohnya dari Rasulullah. Bagaimana berdagang, bagaimana memimpin negara, bagaimana memimpin pasukan, bagaimana berhubungan dengan negara lain, bagaimana mengatur keluarga, bagaimana bermuamalah, bertetangga dengan orang non-muslim, ada semua contohnya dari Rasulullah. Cari manusia di dunia seperti ini nggak ada, ya. Maka Rasulullah itu luar biasa. Ya, kalau kita ingat dulu bukunya Michael Hart, ya, menyebutkan manusia dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi ini, nomor 1 Nabi Muhammad SAW, nomor 2 Paulus, nomor 3 baru Yesus. Ya, kenapa nanti Paulus lebih oleh Michael Hart diletakkan nomor 2? Karena agama Kristen itu perkembangannya sebetulnya doktrinnya dari Paulus. Ya, itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya manusia yang sempurna. Nah, ya. Saya usul pada MPR, udah 2 kali seminar di MPR, terus waktu kuliah konstitusi di fraksi PKS di MPR juga saya sampaikan, jangan, saya usul pada MPR ini supaya jangan menjadikan Pancasila sebagai pedoman karakter. Ini saya sedih Pak, karena padahal ini sudah jadi pembahasan yang panjang ya. Pemerintah ini bikin pendidikan karakter, karakternya namanya karakter Pancasila. Nah kalau karakter itu butuh keteladanan. Tadi kan sudah kita sebut ya. Jadi kalau kita mau menanamkan karakter, pertama itu ada keteladanan, ada pembiasaan, motivasi, ya, penegakan aturan. Nah kalau kita bilang karakter Pancasila, contohnya siapa? Ya, itu aja. Dulu tahun 78 sudah ribut di DPR dulu waktu Profesor Darji Darmutiarjo, konseptor P4 dulu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Waktu saya masuk IPB tahun 84, itu kan saya dapat penataran 100 jam. Ya, dulu. Dan itu kemudian orang diskusi, apa memang Pancasila itu diamalkan? Kan sekarang saya masih ngomong, pejabat kita sekarang masih ngomong, kita harus mengamalkan Pancasila. Gimana cara mengamalkannya? Waktu itu Profesor Darji ditanya oleh anggota DPR, Prof, bagaimana cara menggosok gigi menurut Pancasila? Kan repot Pak. Gimana belajar menurut Pancasila? Ya, gimana tidur menurut Pancasila? Enggak begitu. Jadi dulu Pak Natsir, Buya Hamka itu sudah membuat konsep, kalau orang Islam menjalankan agamanya dengan baik, itu berarti sudah mengamalkan Pancasila. Jangan dibuat dua pedoman. Jadi agama diamalkan, Pancasila juga diamalkan. Ini mesti benturan. Waktu seminar Pancasila di Semarang, saya dipanel dengan Profesor Budaya dari Undip. Sampai berdebat, karena saya enggak setuju. Enggak begitu konsepnya. Dibilang ada nilai-nilai universal yang kita sepakati dalam Pancasila. Loh, nilai yang universal itu pun dalam Islam sudah ada. Misalnya kejujuran. Bahkan kalau nilai universal ini enggak hati-hati, bisa keliru, Pak. Karena misalnya orang harus jujur. Islam itu ngatur sampai kapan Anda tidak boleh jujur. Jujur memang harus, tapi ada satu kondisi di mana jujur jadi haram. Ya, misalnya dalam peperangan. Ditanya oleh musuh, gimana keadaan umat Islam? Di mana saja wilayahnya? Jujur dia. Ya. Sini sini, kekuatannya sini. Oh, jujur banget dia. Sekarang ada pengurus masjid, Pak, didatangi peneliti-peneliti asing. Saya bilang, kamu jangan jujur-jujur. Ini intel ini yang datang itu. Dia berbaju peneliti. Kadang-kadang pakai mahasiswa kita juga. Ada yang datang ke rumah saya juga. Saya tahu ini menggunakan tangan orang Islam untuk ngorek data umat Islam. Masjid itu dikorek betul. Dananya berapa? Dari mana? Ya, katanya untuk charity, apa filantropi, penelitian seperti itu. Ya. Siapa aja ustadznya? Kitab apa saja yang dikaji? Jangan jujur-jujur dalam begitu itu. Ya, kadang kalau ada yang telepon saya gini-gini, waduh, saya minta maaf sama yang lain aja, saya udah enggak. Nah, itu juga harus tahu. Suami istri itu juga jangan terlalu jujur gitu. Ya. Terlalu, namanya terlalu itu enggak bagus. Jujur, tapi jangan, ya kalau misalnya makanannya kurang enak, ya jangan terlalu jujur lah, Pak, ya. Masa enggak enak banget sih kamu itu? Nah, itu jujur namanya. Ya, enggak boleh begitu, ya. Ya enggak enak juga bilang lah, ya. Oh, enak banget ini sebenarnya. Iya, kalau jelek juga jangan dibilang terlalu jelek. Soalnya istri saya itu bilang saya, dia enggak bilang jelek sih, istri saya bilang, kalau saya dulu lihat kamu gitu, ya, pasti saya enggak mau. Istri saya itu jujur. Ya. Saya istikharah aja. Ya, makanya mau kata dia. Jujur istri saya, Pak. Saya bilang, "Lah kalau saya cakep ngapain dapat kamu?" Saya udah kawin sama Desi Ratnasari kalau saya. Ya, itu jangan terlalu jujur aja ya, kan makanya. Dan orang mukmin juga begitu loh. Sekarang kalau jujur bisa berantem loh, iya kan? Kita ada ketemu nih, saya berantem begitu. Ini ngomong begini. Ini kalau saya sampein, saya ceritain, tersinggung yang sini kan. Nanti kita olah. Itu Islam mengatur soal jujur ini detail. Ya. Jadi kalau orang ngamalkan Islam itu sudah baik, ya, gitu. Jadi ini yang saya kasihan karena di sekolah-sekolah yang diajarkan itu. Akhirnya anak bingung. Ini sebenarnya yang diamalkan tuh apa? Apa kita ngajar? Nak, kalau kamu nanti di jalan, nak, ya, ketemu duri, singkirkan. Batu yang menghalangi orang itu singkirkan. Karena itu perintah sila kedua. Apa gitu ngajar kita? Ya. Kalau kamu ketemu orang miskin, kasih sedekah. Itu perintah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan enggak, kita kan bilang itu perintah Nabi kan? Nah kalau saya mengamalkan itu, berarti sudah mengamalkan Pancasila. Pancasila itu platform dasar negara. Kita sepakati bersama, silahkan orang Islam mengamalkan agamanya, silahkan orang Kristen jadi Kristen yang baik, silahkan orang Hindu jadi orang Hindu yang baik. Itu sebetulnya. Nah kalau nanti terjadi benturan, di situ negara ngatur. Ya, ini diatur oleh undang-undang. Itu. Jadi, hebatnya sekalian ya, ini adab tadi ya, adab pada Rasul ya. Kemudian yang ketiga, adab pada ulama. Karena setelah Rasulullah tidak ada, anak-anak kita tuh harus dikenalkan siapa yang kamu ikuti sekarang ini. Maka anak wajib mencintai ulama. Ya, jangan sampai Buya Hamka misalnya, tokoh-tokoh kita tuh sudah mengingatkan dalam tafsir beliau, anak-anak kita itu, bangsa kita, kata Buya Hamka, dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Nah, beliau mengingatkan, mengapa anak-anak itu lebih mengenal Erlangga daripada Sunan Ampel? Ya, padahal ini sejarah yang salah, sangat salah. Dalam pandangan Islam, seharusnya yang dijadikan panutan itu pewaris Nabi. Jadi negeri kita ini, Bapak Ibu sekalian, dulunya 100% bukan Islam. Peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia adalah masuknya Islam ke Indonesia. Karena ketika masuk Islam itulah ada cahaya tauhid. Ya, maka di Indonesia ini kemudian para ulama menyatukan Nusantara. Dengan apa disatukan? Pulau ribuan jumlahnya, suku ratusan, bahasa demikian banyak, disatukan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa kecil di daerah Jambi, diangkat oleh para ulama menjadi bahasa Indonesia sekarang ini. Diisi dengan kata-kata Islam. Jadilah misalnya kita mengenal kata adil, kata adab, kata ilmu, kata musyawarah, ya, kata rakyat, kata daulat, ya, kata akal. Enggak ada, Pak. Coba tanya. bahasa adilnya, bahasa Jawanya adil itu apa? Ya, bahasa Sundanya apa? Gak ketemu. Adil itu hanya dipahami dalam Islam. Kata adil itu, bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak. Pihak itu kan dari kata fihi hakun, kepada para pihak. Ya, di dalamnya ada hak di situ. Hukukullah, hukukul ibad, hak Allah, hak insan, hak manusia. Nah itu apa apa tadi adil tadi itu ya, itu di situ meletakkan pada tempat usyai'in ila mahali. Adab kata Islam, adab bukan sekedar sopan santun, karena adab itu juga menyangkut pemikiran. Ya misalnya mendahulukan belajar bahasa Arab daripada bahasa Yahudi. Ya. Ya sekarang ini kan bahasa Inggris didulukan. Ya, itu enggak adil gitu ya. Jadi harus bahasa Arab. Saya sekarang bilang kalau ceramah di ITB, di UGM, di kampus-kampus, saya bilang kalau Anda mahasiswa ITB, lulus ITB, enggak bisa bahasa Arab, itu zalim. Itu tidak beradab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini bahasa untuk memahami Al-Qur'an. Supaya kita paham ya. Dan Anda kan orang pintar, saya bilang, masuk ITB biasanya pintar ya. Masa bahasa Arab gak bisa? Di Arab itu Abu Jahal aja bisa bahasa Arab. Abu Jahal tuh bapak bodoh ya. Saya udah di Arab itu ketemu pak, orang-orang bodoh-bodoh di Arab itu semua berbahasa Arab ya. Artinya gak susah kan bahasa Arab itu gitu. Ya kan sebetulnya kalau mau ya kan, unta aja tuh berbahasa Arab. Ya, jadi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, itu kebangetan. Masa kalah sama Abu Jahal? Ya. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya 6 bulan itu bisa. Ya untuk memahami Al-Quran itu insya Allah kalau mau tekun ya. Dulu saya SMA, SMA dulu saya tinggal di pesantren. 6 bulan. Itu insya Allah bisa. Nah, itu. Jadi kita ini sebenarnya asal mau adil gitu ya. Jadi Rasulullah perintahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib kan, tadi adab ilmu. Nah ini saya adab dulu selesaikan. Adab pada ulama, jadi harus kenal pak. Di Jakarta misalnya harus kenal anak kita, terus kenal siapa Kiai Abdullah Syafi'i, Guru Mansur, Guru Mughni, Kiai Nur Ali, karena itu para pejuang Fatahillah. Ya ada anak SMP di Bekasi itikaf, saya tanya, kamu apa SMP, kenal sama Kiai Nur Ali? Enggak. Tukul kenal. Kenal gitu. Jadi bahkan di saya Idul Fitri yang lalu ini saya khutbah di Bukit Tinggi. Nangis saya khutbah. Nangis. Betul-betul nangis di ketika khutbah. Kenapa? Saya khutbah itu, Pak, di masjid yang kubahnya saja itu harganya 1,8 miliar. Kubahnya tok. 1,8 miliar. Masjidnya besar banget. Penuh masjid itu. Terus saya tanya, di masjid ini ada bukunya Hamka enggak? Itu dekat kan rumahnya Hamka dari Maninjo. Terus saya tanya, sekolah-sekolah di sini diajarkan enggak murid-muridnya pemikirannya Hamka? Enggak. Lalu terus diajarin apa saja? Ya. Saya dalam khotbah saya bilang, bapak saya dulu, saya SMP, saya itu sudah baca buku-buku Hamka, majalah Panji Masyarakat. Saya tahun 81 saya kelas 1 SMA. Buya Hamka itu meninggal. Saya itu mau nangis dengar Buya Hamka meninggal. Saya jauh di kampung di Bojonegoro di Jawa Timur di pelosok. Bapak saya guru SD. Tapi dulu kita sudah dikenalkan siapa Hamka. Ya. Jadi dulu kita SMP itu sudah tahu. Saya sudah tahu dari buku sejarah SMP itu ya, Kemal Atatürk itu sekuler, karena sudah baca pemikiran-pemikiran Buya Hamka. Jadi ini, loh kok anak ini nggak dikenalkan sama sekali. Siapa Muhammad Natsir, ya itu nggak boleh itu tidak beradab daripada para ulama. Coba sekarang Pak Ibu sekalian saya kasih soal ya. Tokoh pendidikan nasional Indonesia adalah A, jawabannya nih, A, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, B, Kiai Haji Ahmad Dahlan, C, Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Gontor, D. Ki Hajar Dewantara. Jawabannya apa? Iya. Padahal saya sudah kasih jawaban tiga yang betul. Boleh pilih satu. Ya. Jangan pilih yang D gitu. Nanti guru-guru bilangnya, Pak nanti gimana kalau ujian Pak? Gak dapat nilai dong. Loh, kalau anak kita Muslim, sekarang kita jujur Pak, ya. Ini kita fair ya. Saya bukan mengatakan Ki Hajar Dewantara bukan tokoh hebat, beliau tokoh hebat, pejuang kemerdekaan, hebat. Tapi konsep pendidikan beliau tidak berbasiskan iman. Saya punya mahasiswa, ada yang nulis disertasi tentang beliau pendidikannya budi pekerti. Bagus, pemikiran Ki Hajar itu untuk mendidik budi pekerti bagus. Beliau juga sistemnya pesantren, taman siswa. Tapi dibandingkan dengan Ki Haji Hasyim Asy'ari, hebat mana? Ki Hasyim Asy'ari itu mendirikan pesantren Tebu Ireng tahun 1907. Bahkan sebelum beliau mendirikan pesantren, di Tuban sudah ada pesantren Langitan. Pesantren Langitan itu berdiri 1852. Didirikan oleh prajuritnya di Diponegoro. Sebelum itu, ratusan tahun sebelumnya, sudah ada pesantren Sidogiri di Pasuruan. Pesantren Sidogiri sekarang pesantren termasuk terbesar. Aset BMT-nya triliunan. Dia sampai sekarang gak mau pakai kurikulum pemerintah. Umurnya udah hampir 300 tahun. Dan lulus dari Sidogiri itu, sanawiyah saja, itu sudah bahasa Arabnya sudah tinggi. Misalnya sebagai contoh di Langitan, itu sanawiyahnya, kitab nahwunya itu Alfiyah. Alfiyah itu kitab nahwu tinggi, 1000 bait. Itu untuk SMP. Di mana? Di Lerboyo, di Langitan. Di Sidogiri itu. Jadi tingkat SMA, dulu lulusan pesantren tingkat SMP itu sudah bisa jadi dai. Sudah jadi khotib. Ya, mereka sudah siap terjun ke masyarakat. Karena tinggi standarnya. Nah, ini sekarang keliru ya. Saya sekarang mengkritik, saya mau perjuangkan nih, karena sekarang pendidikan kita ini memaksa anak-anak terlalu lama jadi anak-anak. Ya, jadi namanya anak itu 18 tahun, itu terlalu lama. Di masa Rasulullah, batas anak dan dewasa itu 15 tahun. Rasulullah itu dulu menarik garis. Kalau yang belum 15 tahun gak boleh ikut perang. Dulu banyak anak-anak kecil itu mau ikut perang sama Rasulullah. Gak boleh sama Rasulullah. Ya, dulu anak-anak kecil di masa Rasulullah itu umur belasan tahun sudah hebat. Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid itu umur 18 tahun jadi panglima perang. 18 tahun. Jadi panglima perang yang di anggota pasukannya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Itu Usamah 18 tahun. Ya. Dan itu saya cek di pendidikan kita. Sama di dulu sekolah-sekolah Belanda, Pak Ibu sekalian. AMS itu. Itu kalau Pak Nasir, kan Pak Nasir itu sekolah AMS di Bandung. Beliau cerita, saya dulu waktu kuliah sekolah SMA, SMA Belanda ya, Algemene Middelbare School, AMS itu, kata Pak Nasir, ujian satu pelajaran, saya harus membaca minimal 36 buku. Itu SMA. Kata Pak Taufik Ismail, dia teliti tentang sastra, dulu anak SMA zaman Belanda, wajib membaca 20 karya sastra internasional. Itu tingkat SMA. Saya pelajari ini sejarah pendidikan. Loh, kenapa dulu lebih matang ya? Semaun, ya nggak salah, Semaun atau Nyoto, itu mendirikan PKI, itu umur sekitar 19 tahun. Jadi dulu anak-anak itu umur 18 tahun, itu sudah dewasa, sudah matang. Ada seorang tokoh pendidikan di Surabaya cerita, beliau ini dosen ITS sekarang. Dia cerita, dulu Pak Adian, saya ini tahun 62 lulus SMP. Saya daftar ke SGA, sekolah guru atas. 4 tahun jadi guru waktu itu, tahun 62. Itu dilihat rapot saya, langsung saya ditolak masuk SGA. Terus saya daftar ke SMA 2 Surabaya. Itu SMA terbaik ketika itu. Lihat rapot saya, langsung diterima. Jadi ketika itu, untuk menjadi guru, itu syaratnya tinggi. Ini cerita beliau. Makanya waktu guru-guru kita hebat tahun 70-an itu. Terus diambil sama Malaysia. kan diborong ke Malaysia, Malaysia sekolahkan di orang-orangnya ke Inggris, ya. Dia bawa guru-guru Indonesia ke Malaysia. Guru-guru kita sepulang dari Malaysia enggak bisa masuk jadi pegawai negeri lagi. Terus ada degradasi kualitas guru. Di Finlandia kan kepala SMA saja gajinya sekitar 200 juta. Ya, jadi memang dia menghargai guru, dan guru itu sekarang ada sekolah Islam di Surabaya, sekolah Al-Hikmah itu bikin sekolah guru STKIP. Dari 200 yang dijaring untuk sekolah guru ini hanya 26 yang diterima. Karena itu beasiswa penuh, ya, pendidikan matematika dan bahasa Inggris. Jadi sekarang ada yang mulai untuk mencari guru itu yang paling pintar. Jadi kalau pintar, nah, jadi guru. Saya juga anak saya begitu, pintar. Sekarang saya suruh sekolah guru. Saya dulu kuliah saya kedokteran hewan. Tapi terus saya pengennya begitu saya lulus saya jadi guru, guru biologi. Karena cita-cita saya jadi guru. Karena dulu saya dendam sama guru saya, guru biologi. Karena waktu SMA guru biologi itu udah saya bantah, ngeyel soal teori evolusi. Saya bilang, Bu, ini gak ilmiah. Ya, karena teori evolusi itu kan ilmiah itu harus ada observasi, hipotesa, ya kan, eksperimen, baru kesimpulan. Teori evolusi mana? Gak ada metode ilmiahnya. Teori manusia dari kelanjutan dari kehidupan kera. Sampai sekarang masih kurikulumnya sama. Anak saya sekarang kuliah, saya suruh kuliah pendidikan sejarah. Saya lihat sama kurikulumnya. Manusia Indonesia adalah bentuk sempurna dari sisa-sisa kehidupan purbakala bernama hominid sebangsa kera. Ini kejem banget yang bikin kurikulum ini. Ini kurikulum 2013 apa? SMA, sejarah SMA masih begitu. Dari zaman Asuraena ya, sampai Asuena sama. Orang Jawa dulu bilang gitu, zaman dulu tuh Asuraena. Anjing itu dulu enggak dimakan, Pak, enggak enak. Sekarang sudah dimakan anjing itu. Jadi dari zaman Asuraena sampai Asuena masih kurikulumnya sama. Zaman saya SMA sampai anak saya kuliah kurikulumnya ini juga. Ini yang enggak berubah-berubah. Enggak ada buktinya. Mana coba? Itu kan kejem. Saya enggak, saya bukan kelanjutan. Saya keturunan Nabi Adam, enak aja keturunan monyet. Ya. Saya Bani Adam bukan Bani monyet. Ya. Saya pernah khutbah gini, ada bapak marah di Al-Azhar. Habis saya khutbah, datangi saya pikir marah, kenapa, Pak? Betul, Pak, itu, Pak. Kurikulumnya begitu. Iya, betul, Pak. Bapak lihat aja ini, banyak orang tua itu enggak baca buku anaknya itu masalahnya. Enggak ngerti, jadi enggak. Akhirnya ya anak-anak diajari begitu aja. Dogma-dogma yang itu zaman purbakala, ya, masih dibawa sampai sekarang ini. Terus dia nanya ini, Bapak ini, loh, kalau begitu, Presiden kita juga keturunan monyet dong. Saya enggak bilang begitu, Pak. Bapak simpulkan sendiri aja. Jadi kurikulumnya begitu, mau gimana, Pak? Ya. Terus setelah itu, ya. Anak-anak saya tanya, Bu, di pesantren itu. Coba kalau tanya, kebutuhan manusia ada berapa? Ya kan? Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primernya apa? Sandang, pangan, papan. Monyet lagi. Iya. Coba ya, Be. Manusia itu kan bukan hanya lahir. Manusia itu kan ada unsur jiwa. Apa jiwa kita itu butuh makan? Jiwa kita itu butuhnya zikir. Butuhnya ibadah. Jadi ibadah itu kebutuhan manusia loh. Kebutuhan primer itu. Kalau manusia tidak beribadah pada Allah, tidak zikir, pasti hidupnya gak tenang. Tapi karena kurikulum ini ya, yang diurusi itu cuma perut, ya, fisik, melihat fosil juga fisik. Loh, dari mana manusia itu, perbedaan pokok manusia dan kera itu kan akal, ruhnya. Nah, orang yang neliti fosil, cuma diteliti tulang. Nggak penting, Bu. Manusia itu ya, punya ekor atau nggak punya ekor, itu nggak penting sebenarnya. Yang penting punya akal, kan gitu. Karena fisik itu mau ngesot kek, mau tegak jalannya. Ada yang ngesot, ada suster ngesot. Ya, ada ngesot, kan itu evolusi begitu. Dari ngesot, ya, terus tegak, jadi Pithecanthropus erectus. Lo kok yang diteliti fisiknya? Perbedaan manusia dan hewan itu, yang manusia apa namanya kerak itu di akal, di jiwanya, di ruhnya itu, bukan di fisiknya. Itu udah salah ya, dia ontologinya salah, jadinya whatness-nya salah, mahiyahnya salah. Apa definisi manusia? What is human? Orang bicara human right, hak asasi. Manusia yang memperkosa anaknya sendiri, Pak. So he is no human. Yeah. So he has no right. Ya. Yeah. Jadi dia bicara hak asasi manusia. Bagaimana orang memperkosa anaknya sendiri? Dia bukan manusia lagi. Maka dia tidak punya hak. Itu definisinya dalam Islam. Apa manusia? What is human? What do you mean by human? Kan gitu. Kalau dia sudah, kita beda. Dia bilang manusia itu ya kumpulan daging tulang, kan gitu, fisik. Makanya asal usulnya ya kera, kebutuhannya ya fisik. Ini kurikulum SMP loh, saya lihat ya. Di SMP udah diajari itu, apa namanya, di IPS terpadu itu. Saya cek lagi, coba sekarang tanya anak-anak, negara maju itu negara apa? Contohnya apa? Mesti fisiknya. Ya, definisinya gitu kan. Income per kapitanya sekian. Jadi negara kita negara apa? Sedang berkembang. Terus saya tanya, negara Madinah, negara Nabi, itu negara maju atau negara terbelakang? Gimana coba? Anak-anak dicekoki bahwa yang hebat itu Amerika. Kita mengaku ya Amerika hebat dalam, tapi akhlak, adab, ibadahnya, kan itu yang harusnya jadi patokan maju atau tidak. Sebab dalam Islam yang namanya maju, yang terpenting itu dia semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau orang hidupnya hanya berputar-putar syahwat, itu tidak pernah maju. Yang namanya manusia maju itu kalau hidupnya makin tua, makin dekat Allah, itu maju. Makanya ada takarrub pada Allah. Maju itu kalau ada tujuan. Orang yang hidupnya hanya memuaskan syahwat, gak pernah maju, karena dia berputar-putar seputar syahwat itu. Hum yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka hanya senang-senang makan seperti binatang gitu. Ini ngajari anak gak beradab pada Nabi. Akhirnya dia gak ada cita-cita untuk menegakkan Madinah. Tatanan yang ideal itu Madinah itu. Disitulah manusia kasih sayang, saling mendahulukan saudaranya. Lah kita sekarang ngeri, Pak, di Jakarta itu. Ngasih mobil jalan aja loh susah sekarang. Iya kan? Silakan, Pak. Ya. Berat itu. Di masa Nabi dulu, sahabat mau meninggal, sudah sakaratul maut, mau minum, dengar temannya enggak apa? Kehausan. Enggak jadi minum, itu udah mau mati. Itu jiwa mendahulukan saudaranya. Masyarakat yang penuh rahmah, kasih sayang. Kita sekarang kalau di jalan raya kan bawaannya marah. Rahmah itu dicabut. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah Rasulullah dalam hadis ya. Ya, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurimat barakatul wahyi. Jika umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dicabut keberkahan wahyu. Kalau berkah dicabut, yang tinggal itu laknat. Enggak damai. Ya. Ini masuk Jakarta atau Jawa Barat ini? Udah Jakarta ini ya? Kalau saya masih Depok ya. Jadi gubernur saya kiai. Kalau gubernur Jakarta saya enggak tahu ya. Gubernur Jawa Barat itu kiai Ahmad Heriawan. Ya. Tapi itu enggak jamin masuk surga loh, Pak. Maksudnya gini maksudnya. Apa karena gubernur saya kiai, terus saya lebih berpeluang masuk surga daripada bapak-bapak, kan enggak? Sebab masuk surga dan tidaknya enggak ditentukan oleh gubernurnya. Iya kan? Iya betul, meskipun dulu dijajah Belanda ratusan tahun. Ya, apa para kiai waktu itu terus masuk neraka? Enggak begitu. Ya. Tapi memang kalau gubernurnya kiai itu lebih enak. Ya. Paling enggak ribet lah. Enggak ribet. Kan kemarin ada yang apa waktu sidang pertama itu saya kritik di Twitter saya. Dia ngutip ucapan seorang tokoh, gubernur itu bukan pemimpin, tapi pelayan. Terus saya komentari di Twitter, apa pelayan bisa gusur tuannya? Iya kan? Kalau pelayan kok gusur tuannya? Apa pelayan di rumah begitu, Pak? Ya, tuannya digusur, kan enggak ya. Jadi ya jangan begitulah ya. Melayani bukan berarti pelayan. Ya, kan beda. Ada yang mengatakan dia bukan pemimpin, makanya enggak bisa pakai ayat Al-Maidah 51. Ya. Loh, kalau nggak memimpin tuh gini loh, kayak pilot. Ini contoh nih. Pilot itu kan pemimpin, pemimpin pesawat kan. Kan saya kalau naik pesawat diumumkan pilotnya Ignatius ini. Apa saya tanya, Ignatius, kamu agamanya apa? Ya, misalnya, oh bukan Islam, turun saya. Apa begitu? Ya kan? Jangan kamu mengambil Yahudi Nasrani sebagai pemimpinmu. Kan enggak gitu, lain. Ayat ini enggak bisa untuk pemimpin penerbangan. Gitu loh, ya kan? Sebab pilot enggak buat kebijakan. Pilot tuh enggak buat perda. Pilot tuh enggak buat kurikulum. Pilot tuh enggak bisa mecat penumpang. Enggak bisa. Itu bedanya. Ya, itu benar tuh pilot tuh pelayan kalau itu, ya kan? Dia menjalankan sistem yang sudah ada. Lah kalau gubernur, ya kan? Bisa mengumrohkan marbot, ya kan? Bisa merobohkan masjid, ya kan? Bisa itu lain, ya. Ya, saya udah tulis dulu tuh, kalau saya jadi gubernur DKI waktu itu enggak ada yang milih saya. Partai-partai enggak, saya udah tulis tuh. Kalau saya jadi gubernur, program saya udah jelas. Ya, Jakarta kota Islam. Ya. Saya udah buat program. Kan kalau gubernur yang sekarang ini bikin kebijakan Ramadan pulang jam 2. Kalau saya kebijakannya lain. Ibu-ibu yang menyusui anaknya, saya kasih cuti 2 tahun. Ya, digaji oleh negara. Iya, digaji oleh negara. Karena itu kerja dia. Mendidik anak, Pak. Menyusui anak. Itu kerja. Ya, gitu lah, ya. Ibu-ibu di rumah itu, ya, masak, mengasuh anak. Itu kerja. Dibayar oleh negara. Gak usah khawatir, tenang aja. Ya, nanti saya... Ya, itu dia. Jadi definisi kerja itu bukan hanya kerja. Kan sekarang ini gender, Pak. Ya, jadi saya baca... Saya kritik hasil penelitian apa namanya naskah akademiknya Undang-Undang Kesetaraan Gender itu tingkat kemiskinan perempuan. Loh kok ada tingkat kemiskinan perempuan? Karena di Barat perempuan itu dipisahkan dari keluarga. Di konsep Barat, Pak, perempuan itu makhluk individual. Kalau dalam Islam perempuan itu bagian dari keluarga. Beda konsep. Makanya nggak ada tingkat kemiskinan perempuan, gitu kan? Mesti tingkat kemiskinan keluarga kalau dalam Islam. Nggak bisa begitu. Nah ini karena sudah kacau ya, jadi mau undang-undang gender dan seterusnya. Kita bisa kok, insya Allah. Ya, pendidikan misalnya. Itu, kalau saya bebasin. Biarkan masyarakat ini berkreasi dengan sistem pendidikannya sendiri. Negara itu, saya mau ambil sistem Cambridge saja. Seperti TOEFL. Kan kalau TOEFL itu, Pak, boleh kamu kuliah di mana saja, belajar di mana saja, yang penting kamu kan lulus tesnya. Ya. Itu istilah pakar pendidikan. Saya ngobrol dengan Profesor Nanang Fatah dari UPI. Beliau konsepnya bagus. Pak Adian, pendidikan itu based on result, bukan based on proses. Proses itu bisa terserah banyak. Yang penting dia mencapai tujuan. Misalnya beliau contohkan, kalau target kita anak bisa lompat setinggi 1 meter. Maka apakah dia pakai sepatu, apakah dia lari, apakah dia jalan, yang penting dia bisa lompat. Itu namanya based on result. Itu jauh lebih simpel, birokrasinya gak terlalu rumit. Dan itu yang diterapkan di konsep Cambridge itu sebenarnya. Simpel. Ya, meskipun saya tidak setuju sepenuhnya dengan standarisasi yang terlalu ketat. Tapi paling enggak ya, karena saya ini pelaku pendidikan di lapangan. Kasihan melihat guru-guru, dosen-dosen, Masya Allah bikin laporan, birokrasi, terlalu berat. Dan bahkan banyak kurikulum-kurikulum yang sebenarnya bisa disingkat di era teknologi sekarang ini. Ya, Ibu sekalian ya, tentang adab tadi, adab pada ulama itu di situ. Harus kita kenalkan ya sekali lagi siapa ulama kita. Karena anak-anak ini nanti yang melanjutkan perjuangan para ulama. Ulama ini melanjutkan perjuangan Nabi. Gitu. Nah, kalau anak kita enggak cinta ulama, enggak kenal ulama, dia enggak tahu. Ujung-ujungnya nanti dia cuma yang penting saya bisa makan. Ya. Lulus kuliah, kerja, makan gitu. Nah, kalau menurut saya itu penting. Harus orang Islam itu harus mandiri, harus punya skill, harus profesional. Tapi ilmu tentang kehidupan supaya dia menjadi manusia yang baik, dia tahu adab pada orang tua dan sebagainya itu penting. Dari sinilah sebenarnya kalau ini diterapkan benar-benar dalam pendidikan kita gitu ya. Tentu pendidikan di sini bukan hanya sekolah. Ya. Nah, itu yang saya kritik. Ini namanya sekolahisme, penyakitnya. Menyamakan pendidikan dengan sekolah. Ya. Jadi kalau sudah sekolah dianggap sudah berpendidikan. Selesai sekolah, selesai cari ilmu. Enggak ngaji dia kalau sempat aja lah gitu. Jadi dianggap mencari ilmu itu sudah cukup waktu sekolah, waktu kuliah itu. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya banyak orang tua berpikir begini, saya sudah selesai kuliah, sekarang cari duit untuk menyekolahkan anak. Padahal Nabi perintahkan carilah ilmu. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Ilmu yang wajib dicari itu ilmu apa? Ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kami di pesantren itu, di sekolah saya itu, kelas 5 SD itu harus ngaji kitab namanya Adabul Insan. Ya, terus setelah itu dia ngaji kitab Risalah Dua Ilmu, itu huruf Arab Melayu. Ya, saya mewajibkan anak saya untuk itu. Dari kecil sudah harus bisa Arab Melayu. Karena ribuan khazanah para ulama ditulis dalam huruf Arab Melayu. Jadi dari sekarang malah saya minta guru-gurunya sejak kelas 1 SD sudah harus belajar Arab Melayu. Sebab itu saya lihat dampaknya bagus. Dia harus setelah itu dia baca kitab Ayyuhal Walad. Itu kitab adab Imam Al-Ghazali. Kalau dulu saya di kampung, kalau saya SMP dulu, malamnya kami ngaji kitab itu, Bidayatul Hidayah. Kitab adab. Bidayatul Hidayah itu kan adab bangun tidur, adab sholat jamaah, adab, itu adab. Terus Arba'in Nawawiyah dan seterusnya. Di kampung dulu nih. Setelah itu nanti ngaji berapa kitab lagi. Waktu SMA, biasanya kita dulu di kampung namatkan kitab Ta'limul Muta'alim. Tetap, saya dulu SMA negeri juga. Tapi kalau malam, sore harus ngaji kitab itu. Nah ini saya berharap ya, bagaimana kita mulai dari keluarga kita, ya, lingkungan kita, betul-betul adab itu ditegakkan sebagaimana perintah Al-Quran tadi ya, yang dikatakan adibu mu'allimu. Ya baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf ada kekurangan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.